Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca adab bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Berkenaan dengan al-ikhlas fi niyah, nah, mengikhlaskan di dalam niatnya, nah, untuk mengajarkan dan belajar Al-Quran. Qala al-imam an-nawi rahimahullah wa an-din nun rahimahullahu qal, dari din nun rahimahullah dia berkata, salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wal-dhammi minal amah wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal wa qtida'u sawabil a'mali fil akhirah. Beliau berkata, ada tiga tanda-tanda keikhlasan. Nah, yang pertama, sama antara dipuji dan dicela oleh manusia, tak kala dia beribadah, pujian, celaan baginya sama. Enam, ini salah satu tanda ikhlas. Enam, mungkin jika seseorang beribadah, melakukan ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah, baik dia bersedekah, baik dia berbuat baik kepada manusia, kemudian mendapat celaan, kemudian dia marah, maka harus perhatikan niatnya dia. Enam, berarti kurang sempurna, perlu diperbaiki niatnya. Karena tanda niat, salah satunya adalah pujian dan celaan, naam, sama baginya. Naam, di dalam melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Yang kedua, melupakan dari amalan yang telah dia lakukan. Di dalam beribadah kepada Allah, dia lupakan. Tidak dia ingat-ingat. Naam. Ya, terus berada di pikirannya. Dari apa yang dia telah berbuat baik kepada orang lain, dia lupakan. 6. Dan yang ketiga, waqtidau sawabil a'mal fil akhirah. Ya, yang ketiga adalah dia mengharap mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang dia lakukan di akhirat kelak. Ini salah satu min alamatil ikhlas. Kata Zinnun au Zunnun rahimahullah. Nah, ini salah satu atau tiga tanda dari tanda-tanda seorang itu nam al-ikhlas. Barakallahu fikum. Kemudian qala wa anil Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, dari Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, dia berkata, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allah minhuma. Naam. Ini naam di antara naam pengertian ikhlas. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan meninggalkan amaran, meninggalkan suatu amalan dikarenakan manusia adalah riya. Mungkin dia mau melakukan sholat sunnah, takut dikatakan riya, kemudian dia tinggalkan sholat sunnah tersebut. Maka ini riya. Naam. Ya, dia mau melakukan sholat sunnah, kemudian ada orang lain, ikhwah yang lain mau melihatnya, khawatir dikatakan riya, kemudian dia tinggalkan amalan tersebut. Maka kata beliau, kata Fudail ibn Iyad, tarkul amali ajlin nas riya. Meninggalkan suatu amalan dikarenakan manusia adalah riya. Barakallahu fikum. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Dan melakukan suatu amalan karena manusia adalah kesyirikan. Naam. Ya. Jadi tak kala naam ingin melakukan suatu amalan, lakukan. Adapun naam orang lain melihat, bagaimana anggapan orang lain, biarkan. Kita berusaha untuk menjaga niat. Naam. Jangan tinggalkan amalan tersebut karena manusia. Naam. Kemudian kata beliau melanjutkan, wal ikhlas ayu afiyakallahu minhuma. Dan ikhlas adalah Allah naam menyelamatkanmu dari keduanya. Dari kedua yang tadi disebutkan di atas. Yaitu Allah selamatkan dari meninggalkan amalan karena manusia. Dan Allah selamatkan dia beramal karena manusia. Nah. Qala wa an Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, qala nadhar al-aqyas fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghayra hadha antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyati lillah ta'ala wahdah la yumazijuhu shay'un la nafsa wa la hawa wa la dunya. Naam. Ini masih berkaitan dengan untuk menjaga keikhlasan. Naam, dari hal-hal yang harus kita hindari. Naam. Agar selalu terjaga keikhlasan. Karena namanya ikhlas, naam, suatu hal yang berat. Naam. Berkata Sahal At-Tustari rahimahullah, orang-orang cerdas melihat di dalam tafsir al-ikhlas, maka mereka tidak mendapatkan selain ini. Yaitu di dalam surat al-ikhlas terdapat 6, barakallahu fikum, tentang keikhlasan di dalamnya. Maka kata beliau, bahwasanya mereka tidak mendapatkan selain ini dari sifat-sifat selain ini. Bahwa antakuna harakatahu, bahwa gerakannya, diamnya dia, fisirihi, di saat dia sendiri, dan di saat dia di tengah-tengah manusia, adalah karena Allah. Semata, tidaklah bercampur sesuatu apapun, baik naam, nafsunya, hawanya, ataupun dunia. Ya, gerakan dia itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini al-ikhlas. Kemudian, qala al-imam an-Nawawi mengatakan dengan menukilkan An-Sari radhiyallahu anhu, dari As-Sari radhiyallahu anhu, dia berkata, la ta'malu lin-nasi syai'a wa la tatruk lahum syai'a wa la tughti lahum syai'a wa la taqsif lahum syai'a. Janganlah engkau mengamalkan sesuatu karena manusia, dan janganlah engkau meninggalkan sesuatu karena manusia, dan janganlah engkau menutup atau menyingkap sesuatu karena manusia. Nah, harus ditujukan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala wa anil kusyairi, qala dari al-kusyairi rahimahullah, dia mengatakan, afdalus sidqi istiwa'us sir wal alaniyah. Kejujuran yang paling afdal, yang paling utama, atau kebenaran yang paling utama, adalah samanya di saat dia sendiri dan di saat dia di tengah-tengah manusia. Sama keadaannya, sifatnya sama. Naam. Tidak, naam. Ya, di tengah-tengah manusia dia pura-pura baik, kemudian di dalam keadaan sendirian, naam, dia melakukan kejelekan-kejelekan lah. Tetapi, naam, beliau mengatakan bahwa kebenaran yang paling afdal, kejujuran yang paling utama adalah samanya dia di saat sendiri dan di saat naam di tengah-tengah manusia. Kemudian qala wa anil Haris al-Muhasibi rahimahullah, ya, beliau yaitu al-Imam Nawawi menukilkan dari al-Haris al-Muhasibi. Al-Haris al-Muhasibi namanya al-Haris ibn Asad al-Muhasibi, dan dia adalah orang yang ditahdir oleh Imam Ahmad rahimahullah dikarenakan kebid'ahannya, dikarenakan naam, ya, tindakan naam kebid'ahannya. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya, ya, Al-Haris al-Muhasibi adalah termasuk murid dari Ibnu Kulab, ya, termasuk murid dari Ibnu Kulab. Dan Ibnu Kulab adalah orang yang yunafi sifat al-Masyi'ah, yang menafikan sifat-sifat Masyi'ah bagi Allah, dan yang menafikan iradah bagi Allah, dan menafikan sifat datangnya bagi Allah. Dan dikatakan oleh Abu Zur'ah, ya, beliau Abu Zur'ah rahimahullah ditanya tentang Al-Haris al-Muhasibi, maka beliau mengatakan, iyyaka wa hadhihil kutub, hati-hati kepada al-haris al-muhasibi, dan hati-hati terhadap kutubnya, yaitu al-musannafat. Hadihi kutubun bid'un wa dhalalat, dan kitab-kitabnya berisi kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Naam. Dan Imam Ahmad juga memerintahkan kepada kaum muslimin di saat itu untuk mengisolasi Naam al-Haris al-Muhasibi. Ya. Jangan bergaul kepada mereka atau kepada dia, sehingga tidak ada yang bersamanya kecuali hanya 3-4 orang. 6 salat bersamanya. 6. Sehingga jika seperti ini keadaannya, maka kita tidak akan menaam membacakan naam dari ucapan Al-Haris Al-Muhasibi. Kita loncati dari penukilan dari Imam Nawawi yang lain. Qala wa an ghairi, dan dari selainnya. Beliau mengatakan, idza talabta Allah ta'ala bisidqi a'taka Allahu mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Dikatakan oleh imam yang lain, jika engkau meminta kepada Allah dengan permintaan yang tulus, permintaan yang jujur, dengan sejujur-jujurnya, maka a'taqallah mir'atan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu cermin yang engkau bisa melihat dengan cermin tersebut segala sesuatu dari keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat. Ya, lebih bersemangat di dalam melakukan ibadah-ibadah dalam rangka mendapatkan sesuatu di akhirat. Nah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa aqawilus salaf fi hadhihi katsiratun, dan ucapan-ucapan salaf di dalam hal ini, yaitu berkaitan dengan ikhlas, kathirah, sangatlah banyak. Ila hadhi asharna ila hadhil ahruf minha tanbihan alal matlub, dan kami mencukupkan dengan sesuatu yang sedikit ini untuk memberikan perhatian dari naam suatu yang diinginkan, apa yang dimaksudkan dari makna al-ikhlas. Waqad dzakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiha fi awwal syarhil muhadzab, dan aku telah menyebutkan beberapa kalimat-kalimat dari syarah di awal kitab syarah muhadzab, di dalam syarah kitab al-muhadzab. Beliau telah naam menyampaikan banyak di dalamnya. Wa dharamtu ilaiha min adabil alim wal muta'allim wal faqih wal mutafaqqih, dan aku telah menambahkan pada syarah tersebut tentang adab-adab bagi seorang alim dan orang-orang yang belajar ilmu dan orang-orang yang memiliki kefaqihan dan orang-orang yang belajar fikih. Ma la yastaghni anhu talibul ilmi, apa-apa yang diperlukan bagi penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian itu adab yang pertama. Kemudian kita masuk adab yang kedua. Bagi orang yang naam belajar dan orang yang naam mempelajari ilmu, yaitu berkenaan dengan Al-Quran. Faslun. Pasal yang pertama, pasal fil i'rad an a'radid dunya, tujuan untuk mendapatkan tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Ini pasal atau adab yang kedua yang seorang harus menjauhi dari naam sifat ini, yaitu mengharapkan dari suatu dari dunia, dari dia belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Wa yambai alla yaqsudu bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wijahatin. Sepantasnya tidak ditujukan dengan ilmu, yaitu dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, tawassulan agar dia mendapatkan keinginan dari keinginan-keinginan dunia, kesenangan dari kesenangan-kesenangan dunia, min malin, baik dari harta, au riyasah, atau mendapatkan ketenaran, au wijah, atau mendapatkan kedudukan, au irtifain ala akrani, atau agar mendapatkan ya suatu yang tinggi dibandingkan teman-temannya, au sanain indanas, atau ingin mendapatkan pujian di tengah-tengah manusia, au sarfi wujuhin nas ilai, atau memalingkan wajah-wajah manusia agar mengarah kepadanya, au nahwi dzalik, atau semisal dari hal itu. Ya. Nah, untuk seorang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran agar menjauhkan dari hal-hal ini. Wala yushinul mukri iqra'ahu bitam'in fi rifkin yasru lahu min ba'di man yaqra'u alai. Maka hendaklah bagi orang yang muallim, yang membacakan suatu ilmu, baik berkenaan dengan Al-Quran, dia bacakan bitom'in dengan harapan supaya mendapatkan pamrih. Yahsulu, yang dia dapatkan dari sebagian orang yang membaca di hadapannya. Sawa'un kana rif malan, sama saja pamrih itu berupa harta, au khidmatan, atau berupa na'am barakallahu fikum, pelayanan. Ya, dia mengajarkan Al-Quran supaya dilayani oleh manusia atau yang belajar kepadanya, atau supaya mendapatkan harta darinya. Wa in qala, walaupun sedikit. Walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atu alai ma ahdaha ilai. Walaupun berupa hadiah yang seandainya dia tidak membacakan kepada orang yang belajar, maka orang yang belajar itu tidak akan memberikan hadiah kepadanya. Nah, maka jauhi sifat-sifat seperti ini. Ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan dunia. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, nu'tihi, kami akan berikan kepadanya. Allah akan berikan kepadanya jika dia beramal karena dunia. Allah akan berikan keinginan dunianya. Maka wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menginginkan suatu yang segera, yaitu dunia, kami akan segerakan dunia kepadanya. Fiha ma nasya liman nurid. Ya, dari siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami persiapkan baginya jahannam. Yaslaha. Kemudian dimasukkan dia ke dalam jahannam. Dalam keadaan tercela, lagi terusir, madmuma atau madhura. Kemudian wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtaghi bihi wajha Allah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu dari apa-apa yang sepantasnya diharapkan untuk mengharap wajah Allah, namun dia menuntut ilmu, na'am, illa liyusiba bi 'aradan min ad-dunya, namun dia menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih wa misluhu ahaditsu katsirah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan yang semisal hadis yang ini, yang semisal ini, yaitu yang berkenaan untuk tercelanya dia belajar ilmu untuk na'am kepentingan dunia, sangat banyak. Nah, maka beliau mencukupkan hadis ini. Satu hadis lagi, wa an Anas wa an Hudzaifah wa Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man talabal ilma liyumari bi sufaha aw yukathira bihi wa yukathira bil ulamaa aw liyusarrifa bihi wujuhan nasi lay falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Anas wa an Hudzaifah wa Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk membantah orang-orang yang na'am as-sufaha as-safi, orang yang bodoh, dan untuk na'am yukathir bil ulama, untuk mendapatkan perhatian dari para ulama, atau untuk agar manusia mengarah kepadanya, menyanjungnya, falyatabawa, maka tempatnya dia kelak di akhirat, na'am, di neraka. Namun hadis ini hadis yang lemah. Rawahu Tirmidzi min riwayati Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu Allahu an-nar, dan diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik wa qala, yang lafadznya adkhalahu Allahu an-nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Naqtahi bi hadzal qadar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.